Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Ini maaf ibu bapak, yang sedang bicara ini juga belum termasuk yang ikhlas, baru ingin ikhlas. Nah, ada 5 latihan mujahadahnya, riadohnya memiliki hati ikhlas. 1, nah orang